Aduhai sang bidadari, benarkah kau membenciku? Ataukah memang kau tak sudi lagi masih adakah rasa sayang di hatimu masih adakah